Kemudian bab 52. Larangan mengucapkan assalamu alallah. Ditulis artinya salam untuk Allah. Atau kita bilang titip salam ya untuk Allah. Sopan gak itu? Salam itu artinya apa? Keselamatan kan? Dan assalam itu adalah asmaul husna. Berarti kita malamin, kita doakan Allah itu selamat berarti. Padahal Allah yang memberikan keselamatan. Ngawur di sini. Ya. Kita lihat di riwayatnya di bawah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tatkala kami mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mengucapkan assalamu alaihi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan dari hamba-hambanya tercurahkan kepada Allah. Semoga keselamatan tercurahkan kepada si fulan dan fulan. Nabi lantas menegur, janganlah kalian mengucapkannya assalamu ala Allah, karena sesungguhnya Allah itu assalam, maha pemberi keselamatan. Nah, tatkala kami mengerjakan sholat bersama Nabi SAW, kami mengucapkan assalamu alallahi min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan dari hamba-hambanya tercurahkan kepada Allah. Harusnya apa berarti di sini? Harusnya kan kalau dalam tahiyat ini at-tahiyatu lillah wa salatu thayyibat assalamu alayka ayuhan nabi kan warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Namun dia bilang assalamu alallahi min ibadihi, salam pada Allah dari hamba-hambanya. Artinya semoga keselamatan untuk Allah. Yang doakan apa? Hamba-hambanya. Seakan-akan Allah butuh selamat. Lalu semoga keselamatan tercurah kepada si fulan dan si fulan. Lantas Nabi tegur, jangan ucapkan kayak gitu. Assalamu alallah, enggak benar. Assalam itu kata Nabi itu adalah nama Allah. Artinya Allah itu yang maha memberikan keselamatan. Allah tidak butuh selamat, namun Allah yang memberikan keselamatan pada makhluk. Maka lihat kandungan bab. Kandungan bab yang pertama pengertian assalam, yang kedua salam adalah bentuk ucapan selamat. Berarti kalau assalam bentuk ucapan selamat, tidak boleh ucapan selamat ini supaya selamat itu pada Allah, karena Allah sendiri yang memberi keselamatan. Terus yang ketiga. Yang ketiga, ucapan selamat seperti ini tidaklah tepat kalau ditunjukkan kepada Allah. Kalau ditunjukkan kepada Allah, ditujukan kepada Allah tidaklah tepat. Terus. Yang keempat, alasan larangan dalam permasalahan ini. Yang kelima, Rasulullah telah mengajarkan bentuk penghormatan yang tepat untuk Allah. Nah, berarti di sini bab 52 ini membicarakan kesalahan dalam lisan lagi atau omongan yang tidak pas, karena kita malah sama saja menyatakan Allah tidak selamat berarti di sini. Kurang. Sifat kurang bagi Allah di sini ditetapkan. Harusnya Allah yang kita tetapkan yang memberikan keselamatan kepada seluruh makhluk. Baik, kita cukupkan dulu, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.